dengan 3 anak tangga. Ketika Rasulullah SAW ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasulullah SAW merintih. Ka'innu ka'aninis sabi. Seperti tangisannya, seperti rintihannya bayi. Pohon pun merindukan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasulullah SAW? Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka. Ketika Rasulullah SAW suatu hari naik mimbarnya, di setiap anak tangga mimbar, beliau mengatakan, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, "Ala madza amanta ya Rasulullah?" Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lamma raqitu ad-darajal ula." Ketika aku naik ke anak tangga pertama, ja'ani Jibril. Datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, lalu Jibril mengatakan, syaqiyun 'abdun adraka ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Syaqi, celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan. Bisa hadir menghirup udara Ramadan, bulan yang dicintai Allah, bulan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Seakan-akan kita pakai baju kotor. Kotor habis keujanan. Kena lumpur. Lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih. Kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadan, dicuci sama Allah dosa-dosa hamba di bulan Ramadan, dia keluar dengan dosa itu tetap. Celaka. Fakultu amin. Maka aku mengaminkan doanya Jibril. Semoga celaka tuh orang. Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu. Ternyata dia gak masuk surga. Nih. Pintu surga terdekat dia. Dia gak bisa masuk surga. Maka celaka tuh orang. Fakultu amin. Kata Nabi SAW. Maka aku katakan amin. Semoga celaka tuh orang. Yang orang tuanya masih hidup. Kemudian dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat. Mau lewat pintu haji. Mau lewat pintu jihad. Yang di depanmu kau hilangkan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. In syi'ta fa'abik dhalikal bab. Kalau kau mau, sudah. Kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Fakultu amin, kata Rasulullah SAW. Thumma qala, lalu Jibril berkata yang ketiga, syaqiyun 'abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli 'alayka. Faqultu amin. Celaka seorang hamba yang namamu, dirimu disebutkan di sisi dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha nabiyil karim. Celaka jemaah. Antum dengar nama Muhammad, diam. Celaka. Katakan sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Berseratlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, bisa dibayangkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Ar-Ruhul Amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Al-Harith Al-Akli awil Ukla, dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya. Alim ulama, seharusnya tabah mendapatkan musibah itu. Seharusnya bersabar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mendapati dia menangis, maka mereka pada berkata, lima terti, kenapa kau nangis? Walima la abki? Waqad ughlika anni babun min abwabil jannah. Bagaimana aku tidak akan menangis? Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Masyaallah muslimin. Yang mendapatkan orang tuanya masih hidup itu pintu surga. Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam 4 ayat menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia, keberadaan kita itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami ambil perjanjian kepada Banu Israil. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Banu Israil? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Itu perjanjian langsung yang Allah ambil kepada Bani Israel. Di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Sang Pencipta, dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid, baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya, tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Di surat Al-An'am ayat 51. Allah mengatakan, Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum. Alla tushriku bihi syai'a. Wabilwalidaini ihsana. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau kalian cuman, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabilwalidaini ihsana. Dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di surat Al-Isra yang 4 ayat 23 Allah mengatakan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah begitu memperhatikan hak orang tua. Setelah manusia memenuhi hak sang pencipta, Allah perintahkan kepada manusia supaya tidak lupa. Supaya sadar bahwa dia bisa berjalan. Dia bisa makan. Dia bisa nulis. Ada peran orang tua di sana. Apalagi peran seorang ibu. Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tua. Kita akan baca di surat Al-Isra tadi. Bagaimana Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsan. Kau berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya sampai ke masa yang sepuh, udah tua. Kita tahulah orang yang sudah sepuh permintaannya aneh. Kalau tidak diturutin nangis. Ya. Allah katakan ketika kedua orang tuamu sudah tua renta atau salah satu di antaranya, fala taqul lahumā uffin. Jangan pernah engkau mengatakan uff. Ketika kau masih kecil, orang tuamu gagah, kau enggak berani membantah perintahnya, enggak ada yang berani. Kita ini yang masih ya seumur-umur anak, orang tuanya masih gagah, kita mau ngomong enggak, mau nolak perintahnya, enggak berani. Karena bisa digampar sama orang tua kita. Wala tanharhum. Jangan kau menghardik keduanya. Karena sudah tua renta, kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan. Eh, cepetan! Subhanallah. Bapak ibumu kau katakan itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada keduanya perkataan yang karīmā. Perkataan yang penuh dengan penghormatan. Dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kita pernah melihat burung. Bagaimana burung meletakkan sayapnya. Kadang-kadang kita lihat ayam. Meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya. Bersembunyi di sayap itu. Allah perintahkan kepada anak agar dia membuka sayapnya. Dengan penuh penghinaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Minar rahmah. Sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah jadikan keridoannya ikut keridoan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya enggak rido, hati-hati. Ustaz, anak mau kajian Ustaz. Orang tua enggak boleh. Melarang nuntut ilmu. Nah, masih banyak sarana untuk nuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, ridha Rabb fi ridha al-walid. Wa sakhatu Rabb fi sakhati al-walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jemaah rahimakumullah. Tadi saya singgung bahwasanya Allah telah menghususkan buat ibu. Memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahwa dari rahimnya dilahirkan seorang imam. Imam yang memimpin sholat. Imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu. Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu. Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Tidak ada hari ibu dalam Islam. Karena semua hari, 360 hari milik ibu kita. Nggak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu, aku doakan ibuku. Tidak, seorang muslim dalam doanya, dalam sujudnya, dalam waktu-waktu mustajab, dia mengatakan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ma'asyiral muslimin, tidak ada yang memberikan hak orang tua kita, khususnya ibu, seperti Allah. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Benar, iya. An Muawiyah As-Sulami qala. Muawiyah As-Sulami berkata, "Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu al-jihad fi sabilillah." Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad jemaah. Orang yang mati di medan perang dengan tetesan darah pertama diampuni dosa-dosanya. Dia akan dikawinkan dengan bidadari-bidadari surga. Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Subhanallah. Zirwatu sanamil Islam. Ibadah Islam yang paling tinggi. Dia datang mau berjihad. Apa kata Rasulullah SAW? Hal ummuka hayyah? Muawiyah, ibu umat hidup. Qulsina, iya Rasulullah SAW. Ilzam rijlah. Fathammal jannah. Kau terus di kaki ibu. Berdiam kau di kaki ibu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam Firdaus? Ilzam rijlah. Kata Rasulullah SAW, kau tetap berdiam di kaki. Qultu na'am. Wa qala li rajulin akhar mithla. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Itu ada surga kalau engkau benar mencari surga. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita. Istri kita. Anak-anak kita. Anak-anak gak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang lelaki. Menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Man ahakkun nas bihusni sahabati. Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku, persahabatanku terbaik? Siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala ummu. Kata Rasulullah SAW, ummu, ibundamu. Qala summa man? Lalu siapa Rasulullah SAW? Qala summa ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa wahai Rasulullah? Ya, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga. Setelah ibu siapa? Thumma ummu, ibundamu lagi. Qala thumma man? Qala thumma abu. Baru setelah itu bapakmu. Para jamaah, kita ini yang laki, jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri, jangan sakit hati ketika suaminya berbakti sama ibu, menghabiskan waktu bersama ibundanya. Kau harus bersyukur kepada ibunda suamimu. Kenapa? Ia rela anaknya kau ambil. Ibu itu kepingin anaknya sukses, berhasil. Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah, dibawa sama istrinya. Hidup bersama istrinya, sibuk dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita, membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami, Lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu. Oh, istriku kepingin ini. Ibuku kepingin ini. Anakku kepingin ini. Mana yang dia hukum ibu? Dan subhanallah. Kepingin rasanya. Kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, dia datang ke ibunya. Bu, ini rezeki bu. Ibu ambil yang mau ibu. Ibu ambil. Para jamaah, Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibu. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Allah ingatkan ibu. Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit. Perempuan itu lemah, jemaah. Fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia, anak di perut. Dan kita lihat bagaimana, antum yang udah nikah. Antum lihat bagaimana istri antum. Ketika perutnya semakin besar, dia udah mulai sulit tidur. Miring gak bisa. Lurus, punggungnya sakit. Kemudian ketika dia duduk, anaknya mulai bergerak-gerak, ditendang-tendang ibunya. Senang ibu kita tuh ketika kita di perutnya. Dia senang ketika kita tendang-tendang dia. Dia akan perintahkan bapak kita, sing-sing, dengerin nih. Kau pegang tuh. Subhanallah. Padahal capek. Tapi cinta dan kebahagiaan dia menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan. Ketika suatu hari gerakan di perutnya berhenti, apa yang dirasakanlah ibu kita? Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita, bingung. Dia mengatakan kepada ayah kita, Fulan, kok enggak bergerak ayah bayinya? Aku takut ada apa-apa sama dia. Berangkat ke dokter, diperiksa, enggak apa-apa, sehat, bahagia tuh ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama. Bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah, sudah tinggal sedikit, tambah, mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka, untuk mengeluarkan kita. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Kemudian setelah itu lahir, disusui sama ibunya, hamil, dan di sisinya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis, dia gendong kita, dia dekatkan kita dengan tetek. Dia susui. Dia meletakkan kita di dadanya. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Lalu setelah kita besar, setelah 2 tahun kita disusui, kita diajarin jalan sama ibu kita. Ketika bisa jalan, bahagianya tuh ibu. Ketika panas sedikit, dia antar ke rumah sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW berpesan khusus untuk ibu. Bukan cuma Allah. Nabi pun. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna Allah haram 'alaikum uquqal ummahat." Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian, ibu kalian. Haram durhaka kepada bapak, ya. Tapi Nabi menghususkan kepada ibu. Kenapa? Kenapa Nabi menghususkan ibu yang disebut? Padahal durhaka kepada bapak juga haram. Karena ibu kita memiliki kehormatan yang lebih tinggi di atas bapak kita. Karena kedudukan anak kepada ibunya lebih bisa dia lakukan daripada kepada bapak. Bapaknya kuat. Dia takut sama bapaknya. Tapi sama ibu. Kemudian karena kebanyakan kedurhakaan itu sama ibu, bukan sama bapak. Lalu Nabi ingin mengingatkan kepada kita ini, agar kita lebih mengutamakan ibu kita dari bapak. Suatu hari datang pemuda mengadukan bapaknya. Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah SAW? Kita lihat subhanallah. Nabi SAW itu tempat curhat semuanya. Istri curhat sama Nabi. Perempuan-perempuan curhat sama Nabi. Suami curhat sama Nabi. Anak-anak curhat sama Nabi. Bapak curhat sama Nabi. Datang nih pemuda mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi istahmali." Hai Rasulullah SAW, bapakku ngambil hartaku. Bapakku ngambil hartaku. Kau panggil bapak. Datang. Bapak. Benar. Kau ngambil hartanya dia. Iya Rasul. Aku ambil harta dia. Gak boleh emang ambil harta dia. Aku ambil harta dia. Ya Rasul. Aku yang susah payah membesarkan dia. Aku yang bekerja siang malam demi dia jadi besar. Agar dia sukses. Kemudian setelah dia berhasil, aku gak boleh ngambil hartanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, sini. Anta wa maluka li abi. Kau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Dirimu. Maka orang tua kalau bunuh anaknya tidak dikisah. Enggak. Milik dia. Hasil karya dia. Dosa iya. Tapi tidak dikisah. Hak orang tua besar bapak. Apalagi ibu. Tapi kebolehan mengambil harta anak ini tidak semena-mena. Jangan ada bapak-bapak dari majelis ini mengatakan, "Alhamdulillah, saya mau ambil motor anak saya." Ustaz, pulang. Bukan. Dia boleh ambil harta anaknya selama tidak membahayakan anaknya. Anaknya punya motor 3, bapaknya ambil 1. Ambil. Buat apa kau simpan? Tatkala orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah infak, sedekah ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabi. Kata Allah jalla jalaluh, katakan Muhammad kepada mereka, harta yang hendak kalian nafkahkan, yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian kerabat-kerabat kita. Para jemaah, demi orang tua, hijrah pun harus ditinggalkan. Di dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Jitu ubayyuka 'alal hijrah." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk berbaiat kepadamu untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku, enggak ridho nangis kedua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Irji ilaihima. Kau pulang, balik kau jumpain kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kau bikin keduanya tertawa sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Banyak di antara kita yang meninggalkan orang tuanya di kampung halaman jauh. Kenapa Ustaz? Ana mengadu nasib di Surabaya. Kerjaan ana di Surabaya. Masa ana harus ke kampung? Kalau ke kampung enggak ada kerjaan. Subhanallah. Di situ ada surga. Orang mau hijrah aja suruh balik. Orang mau jihad suruh balik sama Rasulullah SAW. Apalagi cuma sekedar cari rezeki. Di mana engkau hidup, selama di bumi Allah, di situ akan ada rezeki. Tapi orang mencari kenyamanan. Mencari kenikmatan. Ya, kalau di kampung ada sih kerjaan. Tapi enggak seperti di kota besar. Subhanallah. Kau mau cari surga atau mau cari dunia? Kalau kau cari dunia, cari itu dunia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kebaktian Abu Hurairah kepada ibunya? Ibunya ketika itu masih kafir. Ibunya ini kalau ngomong pedes. Terkadang ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Hurairah ke rumah, dia ketemu sama ibunya. Ibunya ngomong enggak enak, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah enggak tahan. Dia keluar dari rumah. Kemana? Menjumpai Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasulullah. Tolong kau berdoa mohon kepada Allah untuk ibunda Abu Hurairah. Ini kebaktian yang paling dahsyat dari seorang anak. Ketika mendapatkan ibundanya dalam kemaksiatan, dalam kekuguran, dia meminta kepada Allah bagaimana ibunya bisa masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada ibunda Abu Hurairah. Udah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Jumpain ibunya. Ketika mau masuk dilarang sama ibunya. Ala rizki, tunggu. Ternyata ibunda Abu Hurairah sedang mandi. Ketika dibukakan pintu, ibunda Abu Hurairah mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Adakah kebaktian yang lebih dari menyelamatkan ibundanya dari api neraka? Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan sahih. Kemudian Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Abu Hurairah itu setiap mau keluar rumahnya, dari rumahnya itu enggak gabung sama rumah ibundanya. Tapi rumahnya satu halaman. Jadi kumpul lah, enggak jauh sama ibundanya. Setiap Abu Hurairah mau pergi, dia datang ke ibunya. Dia mengatakan, "Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Rahimakillah kama rabbaytini saghiran." Abu Hurairah mengatakan, "Assalamualaikum wahai ibundaku, semoga rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Semoga Allah merahmatimu wahai ibundaku sebagaimana engkau telah membesarkan aku, merawatku ketika aku kecil." Fataqul ummu, ibunya menjawab, "Wa alayka assalam ya waladi. Wa rahmatullah wa barakatuh. Rahimakallahu kama barartani kabiran." Wahai anakku, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku dalam kondisi engkau besar. Dalam perjalanan Abu Hurairah mau pulang, datang ke rumah ibunya dulu. Bukan ke rumah istrinya. Ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu al-Jauzi, beliau hidup di abad ke-6 kira-kira. Dia menjelaskan tentang kondisi abad ke-6. Berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu. Dia menceritakan, "Inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain." Aku melihatnya anak-anak muda sekarang nih, di zamanku, mereka tidak menoleh, tidak memperhatikan tentang birrul walidain. Wala yarawnahu laziman luzumad din. Mereka tidak melihatnya sebagai satu kewajiban. kewajiban agama. Enggak. Mereka hanya, ya sudahlah kalau itu punya waktu, itu berbakti. Kalau punya waktu, itu sudah. Allah tidak memberatkan kepada hambanya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Punya dalil kadangkala mereka tidak berbakti sama orang tua. Yarfa'una aswatahum alal aba' wal ummahat. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum lil wajibah. Cerita ini, kondisi manusia di zamannya Ibnu Jauzi. Mereka mengangkat suara kepada bapak ibunya. Lalu beliau mengatakan, wal ya'lamil ba'd. Hendaklah anak yang berbakti mengetahui. Nih, kita belajar untuk dapat ilmu nih. Nih, salah satu ilmu kita dengar nih. Dari Ibnu Jauzi. Dia mengatakan, wal ya'lamil baru bil walidain annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya, itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya. Belum. Jangan pernah merasa aku sudah berbakti. Jangan. Kemudian Ibnu Jauzi menceritakan, an Zur'ah bin Ibrahim, anna rajulan jaa ila Umar. Ada seorang laki datang menjumpai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Inna li umman balagha biha al-kibar wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri masiyatun laha wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha. Fa hal addaytu haqqaha?" Ini orang tanya sama Umar radhiyallahu taala anhu. Wahai Amirul Mukminin, aku ini punya ibu udah tua, udah renta. Dia itu udah enggak bisa apa-apa. Dia kalau mau ke kamar mandi, punggungku yang jadi kendaraan ke kamar mandi. Aku yang mewudukkan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku mewudukkan dia, membersihkan dia. Karena enggak ada orang lain, dia yang melakukan itu. Apakah aku sudah membalas budi dia? Qala la. Enggak. Kata Umar la. Qala alaysa qad hamaltuha ala dhahri wa habastu nafsi alaiha. Bukankah aku wahai Amirul Mukminin sudah mengangkat dia di atas punggungku dan aku menahan diriku demi dia. Enggak ke mana-mana, enggak keluar kota ke mana-mana, aku diam di rumah untuk dia. Apakah aku tidak membalas budi dia? Apa kata Umar? Enggak. Kenapa? Innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna baqa'ak. Ingat ibumu dulu. Ketika dia gendong engkau. Ketika dia membersihkanmu ketika itu. Dia mengharapkan engkau hidup. Dan engkau sekarang berbuat itu kepada ibumu. Kau ingin ibumu cepat mati. Kau ingin berlepas diri. Kadang kalau anak ngomong ya itu kesian ibu ya, mudah-mudahan udah cepat mati ibu daripada tersiksa di dunia ini. Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Iya. Si anak merasa gak nyaman merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang orang lain kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Umar mengatakan, "Hamaltu ummi ala raqabati min Khurasan." Aku gendong ibuku di punggungku, di leherku sini dari Khurasan. Khurasan itu di mana, jemaah? Di Iran sana. Jalan kaki nih dia, gendong ibu. Antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadangkala udah berat. Ini dari Khurasan berangkat haji dia. Ingin ibunya berangkat haji. Hatta qadaitu biha manasikal haji. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturani jazaituha. Menurutmu aku sudah balas gak budinya dia? Halala. La. Wala salqatun min talaqatiha. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya. Satu. Belum kebaran. Para jemaah.

yang penuh dengan kelembutan, tetap seakan-akan suara itu adalah murka Allah Jalla Jalaluhu kepada anak. Maka dia ambil tuh jantung ibundanya, dia cuci dengan air mata yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku, kau balas dendam atas kesalahan anakku. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya. Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, kufaya, jangan anakku. Jangan kau bunuh aku dua kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja. Kita ini sudah gede, sudah besar, keluar kota. Ibu itu masih tanya, nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi setelah kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Kecuali kalau kita ada perlunya baru telpon ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dapat apa orang yang durhaka kepada orang tuanya? Supaya kita tahu diri. Manusia itu suka diiming-iming. Dan suka ditakut-takut. Di dalam Al-Quranul Karim, di banyak tempat Allah menyebutkan surga. Kemudian Allah mengikutinya tentang neraka. Agar manusia sadar. Kenikmatan yang kau cari di dunia akan hilang. Yang kau takutkan di muka bumi ini, akan ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ala adullukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? "Bala ya Rasulullah." Pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah Ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah, ma'a ma yadakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghy wa qasi'atir rahim." Akhrajahu Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman dia di dunia plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat daripada kezaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua. Anak lupa sama orang tuanya. Jauh cuma ke kampung halamannya. Kapan? Mudik. Liburan panjang. Ya Ustaz. Butuh fulus Ustaz ketemu orang tua. Eman-eman fulusnya. Daripada buat ke orang tua kan enak buat nambah modal. Subhanallah. Dua hal yang manusia takutin ketika berbakti sama orang tua. Dua hal. Ana mau kasih hadiah. Apa yang ditakutin oleh manusia ketika dia harus berbakti sama orang tuanya. Harus berangkat ke rumah orang tuanya. Harus berbagi sama orang tuanya. Dua hal yang ditakutin. Apa jemaah? Bukan takut istri. Hartanya berkurang dan takut istri. Bukan sih, anak kasih antum. Ya, yang satu betul, hartanya berkurang. Yang kedua. Nah, masya Allah. Antum ambil. Iya. Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Gak punya waktu, biaya besar. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Gimana kalau kita ada jaminan jamaah? Ada orang menjamin antum. Cuk. Antum berangkat ke Kalimantan, tiket pesawat semua apa, biaya semua ana ganti. Kemudian ana kasih tambahan. Kira-kira kita berangkat enggak? Berangkat kita. Yang jamini Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayun sa'alahu fi athar, وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَسِلْ رَحِمْ. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, antum berangkat ke orang tua antum, umur antum tidak berkurang, ditambah umur antum. وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ, rizkinya tidak dikurangin, ditambahin rizkinya. Hendaklah orang yang ingin itu silaturahim sama orang tua. Apa masih antum meragukan jaminan Allah? Allah yang jamin, jamaah. Nih, ibu-ibu tadi ada yang mengatakan takut istri. Kayaknya enggak banyak yang takut istri. Ana izinin. Seharusnya alhamdulillah. Seorang suami yang perhatian sama istrinya, dia akan perhatian sama orang tua. Istrinya perempuan, ibu anak-anak. Dia perhatian sama istrinya. Ibunda dia perempuan. Dan ibunda dia adalah wanita yang melahirkan dirinya. Ma'asyiral muslimin, kapan terakhir kali antum nih ninjit kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita, datang sama ibu, pijetin kaki dan katakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya, cuma apa mau menjit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Kita gak tahu lewat pintu mana kita masuk surga. Ini pintu paling dekat. Kita tinggalkan. InsyaAllah antum tahu dengan kisah Uwais Al-Qarni. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah dia kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biasanya Umar bin Khattab ini idza ata alaihi amdaju ahli Yaman, kalau datang tuh pasukan-pasukan dari Yaman ke Madinah, Umar hanya bertanya tentang satu manusia. Afikum Uwais bin Amir? Di tengah-tengah kalian ada enggak Uwais bin Amir? Terus setiap kali datang enggak pernah ketemu, sampai suatu saat ketemu sama Uwais bin Amir. Faqala anta Uwais bin Amir? Engkau Uwais bin Amir? Qala na'am, iya. Aku Uwais bin Amir. Min Murad. Kau dari Murad. Dari kabilah Murad. Thumma min Qaran, kemudian kau dari kabilah Qaran. Qala na'am, iya. Qala laka walidah? Kau punya ibu? Qala na'am, iya, aku punya ibu. Dapat ni Umar. Ni orang yang dia maksud di depan dia. Yang dia cari bertahun-tahun, kemudian ada di hadapan Umar. Apa kata Umar? Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qaran, kana bihi baratun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham." Lahu walidatun huwa biha barrun. Law aqsama 'ala Allah la abarra. Aku mendengar Rasul SAW bersabda, akan datang tuh nanti Uwais bin Amir bersama pasukan dari Yaman nantinya. Dia dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia dulu punya penyakit baros. Baros itu penyakit putih semua, jemaah. Mungkin apa sekarang? Ada orang yang putih, usak kulitnya. Ya, antum tahulah. Baros itu. Kemudian dia meminta kepada Allah agar disembuhkan. Dan disembuhkan semuanya. Kecuali ada sebesar satu dirham. Dikatakan di perut. Dia tidak minta disembuhkan. Supaya dia tahu dan ingat dulu kau punya penyakit itu. Lalu Allah sembuhkan engkau. Setiap kali dia lihat perutnya dia ingat. Lahu walidah, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, dia memiliki ibu. Yang Uwais ini berbakti banget sama ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Bayangkan Nabi mengatakan, andai kata Uwais bin Amir ini bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan. Enggak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih untuk berbakti sama ibunya. Orang-orang kampung berangkat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan fadilah suhbah menjadi sahabat Nabi. Iya. Tapi Uwais karena punya ibu, dia berusaha berbakti sama ibundanya. Uwais ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bersumpah minta sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku minta kau turunkan hujat. Allah turunkan hujat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Umar, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka fa'al." Kalau kau bisa Umar, minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun untukmu. Kau minta sama Uwais. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, disuruh minta doa dari Uwais bin Amir. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibundanya. Fastaghfir. Kau mohonkan ampun buat aku. Fastaghfirullah. Lalu Uwais memohonkan ampun buat Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, aina turid? Kau mau ke mana? Al-Kufa. Aku mau ke Kufa. Aku akan bikin surat buat engkau kepada gubernur Kufa agar dia perhatikan kepadamu. Apa kata Uwais? Aku nufi ghabra innas ahbule. Aku jadi orang yang enggak dikenal, enggak ada orang tahu, lebih aku senang ya wahai Amirul Mukminin. Selesai. Tahun depannya orang-orang pada haji. Salah satu orang yang dari Kufah itu berangkat haji, ditanya, "Kau tahu Uwais?" Di Kufah, iya. Taraktuhu rasal bait qalilal maka. Uwais itu bajunya, aduh jelek ya, rumahnya juga buruk. Kemudian barang-barangnya sedikit, maksudnya orang miskin itu. Lalu Umar mengatakan kepada orang ini tentang hadis Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Orang ini pulang, dia cari Uwais di Kufah. Lalu dia mengatakan, istaghfirli, mohonkan ampun buat Allah untukku, mohonkan ampun kepada Allah untukku. Qal, kata Uwais, anta ahdatu ahdan bi safarin salih, fastaghfir. Engkau yang baru pulang haji, seharusnya engkau yang memohonkan ampun buat aku. Kau baru dari perjalanan yang baik. Aku yang seharusnya minta kepada engkau agar engkau memohonkan ampun untukku. Orang ini mengatakan istighfar. Mohonkan ampun kepada Allah untukku. Apa kata Uwais? Enggak, kau yang lebih pantas. Lalu tetap maksa. Uwais mengatakan, "Laqita Umar." Kau berjumpa dengan Umar? Qala na'am. Iya. Fastaghfirullah. Maka Uwais akhirnya memohonkan ampun untuk dia. Ketika orang-orang tahu dengan Uwais, Uwais menghilangkan diri. Para sejarawan menyebutkan bahwa pernah suatu hari Uwais bin Amir ini, ya karena dia miskin, kadang-kadang dia ke tempat sampah cari makanan. Orang yang kalau bersumpah minta sama Allah, Allah kabulkan. Disebutkan dia suatu hari ke tempat sampah. Ketika dia mau ambil makanan, ada anjing yang menggonggong di sebelah. Apa kata Uwais? Kul mimma yalik, ku akul mimma yalik. Kau makan di sisimu, aku makan yang di sisiku. Uwais mengatakan, idza tajawaztu shirath fa ana khairun minka. Andai kata aku bisa melewati shirath yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku tidak selamat di atas shirath, engkau lebih baik dari aku. Subhanallah. Seorang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah akan kabulkan doanya. Harisa bin Nu'man, seorang sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala cerita, Nabi suatu malam tidur lalu beliau bermimpi. Beliau mengatakan, "Fara'aituni fil jannah." Aku melihat diriku sedang di surga. "Fasami'tu sawta qari'in yaqra." Aku mendengar ada orang yang membaca. Lagi baca. "Faqultu man hadha?" Baca Quran, siapa ini? "Faqalu hadha Harisa ibn Nu'man." Ini Harisa ibn Nu'man. "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika al-birr, kadzalika al-birr, wa kana abarna fi ummi." Dia adalah orang yang paling berbakti kepada ibundanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berjumpa dengan ibundanya ketika beliau besar. Beliau pernah meminta izin kepada Allah agar bisa memintakan ampun untuk ibundanya. Tapi tidak dikasih sama Allah. Lalu Nabi SAW minta izin sama Allah untuk boleh berkunjung ke kuburan ibundanya. Maka Nabi diperbolehkan berziarah ke kuburan ibundanya. Ketika beliau berada di kuburan ibundanya, beliau menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. "Ala fazuruha." Sekarang kunjungi kuburan. "Fa innaha tudzakkirul akhirah." Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Pada waktu itu Nabi menangis dan para sahabatnya menangis. Ma'asyiral muslimin yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, saatnya kita melihat berapa yang kita berikan kepada ibunda kita. Dan berapa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita. Yang terkadang ibunda kita itu dengan yang sedikit sudah ridho. Belikan makanan buat ibunda kita. Ajak makan orang tua kita. Telepon, tiap hari kalau bisa telepon. Kalau enggak SMS orang tua. Jangan mengatakan, "Alhamdulillah Ustaz, saya seminggu sekali telepon ibu saya." Subhanallah. Tiap hari itu ibu kita doakan kita, ingat sama kita. Masa kita ingat sama ibu kita seminggu sekali? Pulang tahun sekali. Bikin 3 bulan sekali. "Ustaz, duitnya habis." Jangan takut. Allah yang jamin. Masa kau masih takut? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Dan apabila ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan ini. Bagaimana mengatasi rasa bosan atau lelah saat merawat orang tua? Apakah bila kita pernah merasa lelah, maka sirna bakti yang sudah dilakukan? Namun terkadang di hati ada rasa bosan, kesal, dan emosi terhadap permintaan aneh-aneh. Lalu bagaimana bila kita membohongi karena tidak bisa mengikuti permintaan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejenuhan menghampiri kita. Anak punya ibu, subhanallah. Dia 2 tahun ini sudah kena stroke. Allah yashfiha. Terkadang datang ya, rasa kesian sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadangkala datang. Tapi kita harus usir. Ketika antum pegang tangan ibu antum, antum ingat nih. Ini tangan yang dulu gendong antum. Ini tangan yang dulu ngusap, membersihkan kotoran antum. Maka ingatlah. InsyaAllah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat, ini pintu surga antum. Ketika antum pegang kakinya nih, kaki ibu ana, ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda. Permintaan yang aneh-aneh dari orang tua. Para ulama menafsirkan firman Allah, "Wala tanharhum." Jangan kau hardik keduanya. Salah satu maknanya, jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia minta. Sedangkan engkau mampu. salah seorang tabi'in atau sahabat Nabi. Tabi'in. Dia itu pernah beli pohon kurma. Harga pohon kurma pada waktu itu mahal banget. Harganya 1000 dirham. 1000 dirham itu berapa, jemaah? 10 dirham bisa beli 1 ekor kambing. Jadi kalau 1000 dapat kambing berapa? 100 ekor. Kalau harga kambing 1 juta, berapa juta? 100 juta. Ibunya suatu hari ini kepingin dengan hatinya pohon kurma. Antum tahu pohon kelapa itu kadang-kadang ada yang enak di tengahnya itu. Apa namanya itu? Apa? Pondong. Pondoh. Pondoh tuh. Itu kurma ada kayak gitu. Ibunya kepingin makan itu. Dia beli pohon kurma, dia tebang. Padahal harganya 100 juta. Karena ibunya minta. Kata dia, kenapa sampai beli? Padahal mahal harganya sekarang. Kata dia, ya gimana ibuku minta? Ibuku minta. Aku gak akan halangi apa dia minta. Subhanallah. Allahumma a'inna ala birri walidain. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pemarah? Bagaimana agar beliau lebih menjadi penyabar? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jamaah. Alhamdulillah antum punya orang tua pemarah tapi muslim. Antum tahu orang tuanya Nabi Ibrahim. Pemarah dan kafir. Nabi Ibrahim tetap berusaha bersabar menghadapi orang tuanya. Sampai mau dirajam Nabi Ibrahim sama bapak. Tapi tetap kebaktian dia tidak pernah dia tinggalkan. Menghadapi orang tua yang pemarah, maka berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat bapak kita marah. Apa nih? Oh, orang tua kita gak suka sama menghindari. Jangan kita tahu orang tua kita pemarah, kita malah membuat dia marah. Ketika dia marah, antum jangan marah dan jangan sakit hati. Antum tenang, iya pak. Nah, apabila dia minta sesuatu sambil marah-marah, doakan dia. Katakan kepada orang tua, pak, doakan anak pak ya. Mudah-mudahan anak bisa senantiasa berdoa untuk abah sama ummi ya. Terus doakan orang tua kita. Dan jangan bosan berdoa buat orang tua. Jangan berpikir kayaknya Ustaz tuh udah karakter. Kalau tuh karakter, kenapa engkau bukan pemarah? Kan nurun biasanya karakter. Ada karakter yang nurun, ada yang karena lingkungan. Maka tetap kita bersabar, itu ujian kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu sebagai ujian buat kalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus ana lakukan kalau ibu ana tidak suka kalau ana pakai celana cingkrang dan jenggot? Apakah harus menuruti ibu ana? Apa ana harus menuruti ibu ana walaupun ibu ana sudah tahu kalau itu sunnah? Barakallahu fikum. Ada amalan-amalan yang sunnah. Artinya sunnah, diamalkan gak apa-apa, ditinggalkan, rugi. Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan, rugi. Seperti sholat sunnah. Kita ini kalau lagi sholat sunnah, dipanggil sama ibu kita, Syafiq! Ada di sholat sunnah. Putus sholatnya. Datang sama ibunya. Sholat hak Allah. Tapi ketika ibu manggil, kita datang. Puasa sunnah. Kita lagi puasa. Puasa Senin, hari Senin. Bapak lagi sarapan. Sinilah temenin bapak makan. Pak, aku lagi puasa, udah. Masa puasa. Dia tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Ayangkan orang tua kita. Tapi untuk hal-hal yang perintah, yang kita harus melaksanakan, maka minta maaf sama orang tua kita. Maaf. Mi ana... Ya, tolong Amin, doakan Anam, minta sama orang tuanya. Aku melakukan ini karena mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mentaati orang tua dalam kemaksiatan seperti itu. Kita wajib taat dalam segala hal kecuali dalam kemaksiatan. Al-Imam Ahmad ditanya tentang orang tua yang manggil anaknya di rumah. Orang tua di dalam rumah, dia panggil anaknya. Pulang, taat. Tapi rumah orang tuanya ini karpetnya dari sutra. Di mana dia? Padahal dia enggak boleh menginjak sutra. Haram seorang laki pakai sutra. Kata Imam Ahmad, la yulabbi da'wasah. Lah, enggak boleh dia. Enggak boleh dia masuk. Kata muridnya bertanya, "Ya Imam, abuhu yad'uh." Bapaknya yang manggil. Ya, kalau dia harus masuk, dia gulung karpet itu. Dia gulung sampai depan bapaknya, lebih ya bapak. Dia menjawab panggilan bapaknya dan dia tidak melakukan dosa kepada Allah. Maka kita harus tahu. Dijelaskan ridha Allah adalah ridha orang tua. Bagaimana kalau kita sudah menikah ikut suami? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anak perempuan berbeda dengan anak laki. Apa bedanya? Anak perempuan ketika dia menikah, dia itu diserahkan sama bapaknya. Ada serah terima dari bapak. Bapak mengatakan kepada calon menantunya, "Ya fulan bin fulan, zawwajtuka wa ankahtuka binti di mahar sekian. Aku kawinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian." Diserahkan ini anak sama bapaknya. Konsekuensinya ada peralihan jabatan. Kalau dulu orang pertama yang harus ditaatin oleh si putri adalah orang tuanya, ketika dikawinkan dia serahkan kepada suaminya. Itu konsekuensinya. Ini salah satu rahmat Allah. Soalnya bagaimana ketika seorang wanita memiliki suami dan dia harus taat kepada dua orang. Bapaknya, "Enak kau kesini." Suaminya ngomong, "Jangan, istriku, aku lagi ada perlu sama kau." Siapa yang harus dia taatin? Bapaknya apa suaminya? Suaminya. Kalau orang tua mengatakan, "Enak banget Ustaz, ana yang besarkan anak-anak." Tahu-tahu kawin dia harus berbakti sama suaminya. Enggak, ana enggak terima itu. Kalau itu enggak terima enggak apa-apa, jangan dikawinin anaknya. Iya, ya sudah suruh di rumah sama ente. Tapi kalau kau berikan sama orang lain, udah kewajiban berbakti sama dia. Tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam hal-hal yang dia harus minta izin sama suaminya. Nah, seperti dulu dia berangkat ke orang tua, seenak dia bertemu orang tua. Ketika menikah, dia harus izin. "Bang, ana mau jumpain ibu." Suaminya ngomong, "Janganlah, besok aja." Besok, ikut suami. Dan para suami, gak boleh para suami memutuskan silaturahim. Dia larang istrinya ketemu orang tuanya. Dia tidak antarkan istrinya ke orang tuanya. Dia putuskan rahim itu. Laidhul jannah. Gak masuk surga. Ente udah dikasih anaknya. Masya Allah. Udah gede. Udah siap. Dikasihkan ke ente. Ente lalu tidak mau berbakti. Atau membantu istrimu berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Afwan Ustaz. Kalau ibu sudah mati, bagaimana cara berbakti? Subhanallah. Betul. Sebagian antara kita dulu belum sempat berbakti. Pintu surganya sudah selesai, sudah meninggal. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua itu dapat insyaallah pahalanya. Dapat saham. Karena engkau adalah hasil orang tua. Kalau kau punya kelebihan rezeki ini, sedekah buat orang tua kita. Sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ditanya, seorang laki mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku?" Sampai. Dapat pahala ibu. Jadi punya rezeki, beli sejadah umpamanya satu, taruh ke masjid buat ibu. Enggak usah ngomong sama orang nih buat ibundaku. Apa perlu? Antum ngomong sama Allah, jalla jalla Allah tahu. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang orang tua nih yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, "Anna li hadza, gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi padahal amalku enggak sampai seperti ini?" Dikatakan kepada dia, "Istighfari waladika laka." Karena istighfar anakmu untukmu. Terus istighfar. Lalu jamaah yang selanjutnya, berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wujdi abi." Termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Makanya dulu tuh masya Allah, orang tua kita kalau ada tamu, kita tuh biasanya dipanggil. Anak ingat dulu sama abah anak, "Syafiq sini." Sampai sekarang anak udah tua, ketika ada tamu anak bisa dipanggil sama abah, "Syafiq sini, nih temennya abah, mau kenalan sama fulan." Kita dikenal. Dulu ketika kita kecil kita dipanggil, "Yuk salaman nih sama ammi fulan dikasih tahu." Sekarang kalau ada tamu anak disuruh, sana masuk dalam. Ini anak kita nih supaya dia bisa menyambung nanti silaturahim, menyambung kebaktian kepada kita. Ustaz, istri sulit diajak ngaji dan berpakaian syar'i, kadang sering cekcok. Benarkah jika dalam Islam pernikahan itu hukum asalnya dua? Jika sulit adil baru satu. Bagaimana mengukur seberapa adil diri kita sebelum melangkah yang kedua? Masya Allah. Ini mau. Iya. Menikah itu hukumnya sunnah. Hukum satu itu sunnah. Satu itu sunnah. Dan bisa jadi wajib kalau dia takut terjerumus ke dalam dosa. Allah mengatakan, "Fansihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna," itu lil ibaha. Kau boleh dua. Dua masna wa thulatha wa ruba'. Dua, tiga, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, satu. Intinya seorang itu dianjurkan menikah. Kalau kau bisa berbuat adil, ya monggo, dua. Kalau kau bisa berbuat adil. Tapi jamaah, nah kalau bicara poligami nih jamaah, bisa sampai maghrib kita di sini. Tapi yang jelas tadi, kita bicara adil, antum mampu berbuat adil. Ingat, jangan mikir kawin dua, antum gak berbakti sama ibu antum. Ngurusin istri terus, tiap hari kesini, masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Tiap hari anak, pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga. Bapak, kalau Idul Fitri Ustaz. Sama orang tuanya Idul Fitri. Nah, hati-hati antum. Jangan lupa berbakti sama orang tua, walaupun antum punya istri lebih, tetap orang tua antum harus antum berbakti sama dia. Masalah adil itu, ya adil dalam nafkah, adil dalam tinggal di tempat dia, itu harus sama. Kalau urusan cinta, gak bisa kita berbuat adil. Tapi jamaah, perempuan sekarang itu beda dengan perempuan dulu. Makanya antum kalau mau poligami itu perempuannya harus dibetulin dulu. Betulin ya. Kalau dia itu besi yang bengkok, paling gak dilurusin sedikit, dia tetap bengkok. Setelah itu antum insya Allah mudah-mudahan. Karena tidak sedikit orang yang kawin lagi, dia mengatakan sunnah, masya Allah, sunnah Rasul, alhamdulillah, anda bisa sunnah Rasul. Dapat 2 tahun cerai yang pertama. Mana yang istri? Satu lagi. Sama aja satu akhirnya. Harus sabar antum juga kalau nikah lagi ya. Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika sejak kecil sudah tidak memiliki ibu? dan terpisah dari ayah. Karena dahulu orang tua saya bercerai dan saya diasuh oleh saudara ayah dan dilarang bertemu ibu karena suatu sebab. Masya Allah, larangan ini tidak boleh dilaksanakan. Semua perintah untuk berbuat maksiat kita enggak boleh taat. Kalau dilarang berjumpa dengan ibunya karena suatu sebab, jumpain ibu. Ibuku yang melahirkan aku. 9 bulan aku di perut. Cukup itu sebagai kebaikan ibuku, walaupun ibuku mungkin tidak pernah membesarkan aku. Kalau ada suatu sebab mungkin ibunya melakukan suatu kesalahan, oke. Allah itu Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Kalau ibunya masih berbuat dosa, si anak ini punya kewajiban bagaimana mengajak ibunya meninggalkan dosa itu. Maka tetap. Jadi kalau disuruh memutuskan silaturahim, kita enggak boleh tahan. Kita tetap berbakti sama ibu kita. Kita katakan kepada saudara bapak kita, afwan, minta maaf, su ibuku, bagaimanapun kesalahan dia, kafir aja tetap harus berbakti. Kafir. Apalagi dia muslim. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, anak ingin punya tambahan anak. Sedangkan ana juga merawat ibu ana. Bagaimana doa yang sebaiknya ana pinta pada Allah? Ana ingin ibu keadaannya seperti sehat. Ana juga ingin punya banyak anak. Masya Allah. Nih, dia berpikir takut kalau dia punya anak, dia tidak bisa merawat ibunya. Ini termasuk kebaktian. Tapi berdoalah, mohon kepada Allah. Istikharah. Ya Allah, aku ingin punya anak, tapi ibu seperti ini. Takut. Memang kalau seorang hamil, mamanya dia, si istri ini hamil, dia gimana mau merawat ibunya? Kadang-kadang merawat diri sendiri, susah. Seperti itu. Minta sama Allah pilihan yang terbaik. Insya Allah, Allah kasih jalan keluar. Mungkin Allah kasih rezeki kepada dia, sehingga dia bisa memiliki pembantu, yang membantu dia kalau merawat ibundanya. Atau apa? Allah tinggal kun, fayakun. Minta yang terbaik kepada Allah. Kalau memang takut tidak bisa merawat ibu kalau sedang hamil atau punya anak. Itu termasuk bolehlah kita istikharah dalam kondisi seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Ana saat ini sedang merawat ibu ana yang lagi sakit. Stroke di rumah suami ana. Yang saya tanyakan, kalau ana yang merawat ibu ana adalah satu kewajiban, bagaimana hukumnya dengan suami ana? Suami antu ketika membantu antu, dia enggak wajib merawat ibunda antu. Tapi dia wajib membantu seorang muslim yang membutuhkan bantuan, apalagi mertuanya. Tapi engkau berbakti, alhamdulillah suami mengizinkan, ini satu nikmat, kau harus bersyukur, kau hargai suamimu. Suami mengizinkan ibunya yang dibawa, masya Allah jemaah. Ada suami-suami yang aduh, kata dia, udahlah, taruh di panti jompo mana, panggil perawat, anda bayar. Subhanallah. Ini suami yang baik kayak gini ya. Maka engkau tambah kebaktianmu kepada suamimu karena kebaikan suamimu. Nah, kalau merasa jenuh, capek, ingat sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Mudah-mudahan Allah kasih kau kekuatan untuk merawat. Ada seorang ustaz cerita, ada cucu ngerawat neneknya. Cucu ini ngerawat neneknya. Si cucu ini bingung, kenapa cuma dia yang ngerawat neneknya? Dia punya kakak. Kok bukan kakaknya merawat neneknya? Sampai si cucu ini bosan. Udah mulai gede, dia ngomong, ummah, bu, kenapa kok aku sih yang rawat nenek terus? Kakak dong sekali-kali, capek aku bu, macam-macam. Si cucunya ini ngomong. Sampai suatu saat ibunya mendudukkan cucu anaknya. Nak, aku mau cerita sama engkau. Kenapa kok engkau yang merawat nenek? Suatu hari, terjadi kebakaran di rumah kita. Rumah kita tuh 2 lantai. Ketika kebakaran terjadi itu semua keluar. Bapak gendong kakakmu. Dan ibu gendong engkau dan nenek tuh. Ketika sampai ke bawah, bapak tanya, mana bayinya? Kok masih itu waktu bayi? Ternyata yang digendong sama ibu bantal. Ya orang dalam kondisi panik dia. Dia langsung angkat, dia pikir bayinya. Ternyata bayinya masih di dalam, di lantai dua. Nenek pun lari. Naik. Dia selamatkan engkau. Dia loncat dari lantai dua. Dan dia lumpuh selama-lamanya untuk menyelamatkan. Setelah itu sang cucu ini tidak pernah lagi jenuh merawat neneknya. Karena dia tahu neneknya menyelamatkan dia. Maka tatkala kita ingat dengan kebaikan ibunda kita, insyaallah kejenuhan itu akan hilang dari diri kita. Secara bagaimana hukumnya jika ibu selalu mencampuri urusan rumah tangga sehingga saya dan pasangan saya sering bertengkar, Ustaz? Dan bagaimana jalan keluarnya? Subhanallah. Ini yang bertanya suami apa istri? Hah? Suami apa istri? Istri yang tanya. Akhwat, baik. Iya. Jadi ibunya si istri yang suka mengikuti. Fiqhun nikah. Atau fiqhul usrah. Fiqh rumah tangga itu banyak tidak dipahami oleh orang tua. Ketika dia menikahkan putrinya, dia itu tidak boleh turut campur. Kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya, yang memang harus ada campur tangan dia, dia minta izin dulu. Dia minta izin dulu. Abu Bakar Siddiq pernah memasuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam ketika lagi ribut Nabi sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu minta izin, dikasih izin baru. Keributan di rumah tangga itu biasa terjadi. Si suami kadang kala memetelat, ya si suami ini itu, ibunya itu gimana punya suami, enggak benar suamimu, jangan. Kalau mau ngomong, ngomong sama istrinya. Enggak perlu suaminya tahu. Kau coba kasih tahu suamimu macam-macam dengan cara yang baik dan harus sabar, doakan ibunya, kasih pemahaman yang benar kepada ibundanya. Ibu itu kadang-kadang turut campur karena cinta, tapi sehingga dia lupa dengan batasan-batasan yang seharusnya dia tidak langgar. Seperti bapak juga melihat anaknya lebih susah, ya jangan turut campur, kecuali si menantunya tuh minta tolong baru ikut campur. Kalau enggak akan terjadi keributan di rumahnya. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Enggak sama. Tapi tetap tadi sudah disampaikan. Orang mertua kita itu sudah ngasih anaknya sama kita. La yashkurullah man la yashkurunna. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini masya Allah, kau dikasih anaknya, udah gede, nggak ikut engkau menyekolahkan dia, kemudian dikasih, bantulah tuh istrimu untuk berbakti sama orang tua. Tapi kedudukannya tentunya tidak sama. Bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan mertua? Karena meski banyak ketidakcocokan wajar. Ketika cocokan dengan mertua itu antum berusaha menyenangkan hati mertua. Mertua punya keinginan macam-macam, kita enggak cocok, ya berusaha dengan mendoakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dia mengatakan sebuah obat untuk banyak penyakit. Kita punya permasalahan apa nih, obatnya salah satunya kata Imam Syafi'i, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu 'aydin yughathihi kama qila as sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau memiliki banyak kekurangan di muka bumi ini, ingat kekuranganmu harus kau tutupin supaya orang enggak tahu. Tutupinlah kekuranganmu. Terus gimana nutupinnya? Tutupin kekuranganmu dengan suka berderma. Suka berbagi. Orang tuh kalau punya rezeki dia bagi ini macam. Orang lupa dengan kesalahan kita. Maka bismillah antum berbuat baik sama orang tua. Punya rezeki ingat sama mertua. Alhamdulillah. Ini aku punya ini itu. Insya Allah. Yang awalnya tidak cocok. Lama-lama orang tua ngomong. Insya Allah cocok. Karena sama menantu kayak gini ini cocok. Ya kalau antum baik sama mertua. Subhanallah. Anak saya sudah bersuami, namun berzina dengan laki-laki lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah suaminya berhak menceraikannya? Tidak ada hukum rajam di sini. Baik. Bagaimana menghapus dosa zina dia? Para jamaah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kalian jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan na'udzubillah. Perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Mendekati aja enggak boleh. Makanya dalam Islam tuh hubungan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasan yang ketat sekali. Enggak boleh kita berduaan dengan perempuan, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, enggak boleh. Bersentuhan, model sekarang nih, salaman, cipiki-cipika, insyaallah. Siapa? Saudara ana dalam Islam, insyaallah. Istilah. Enggak boleh, kalau mahram inti baru boleh. Dan itu membuat orang mulai ketika kita sentuh tangan, ngobrol, adep-adepan berdua, panggilan setan semakin dahsyat, berzina. Maka tolong dalam urusan zina ini, lorong-lorong yang mengantarkan ke zina tutup. Tuh para istri, para perempuan, ingat kalau kau punya teman banyak di Facebook, di Twitter, di WA yang bukan mahrammu, yang gak ada urusan, delete semuanya. Gak ada urusan sama mereka. Anda ada urusan sama suami anda. Sama kerabat-kerabatnya oke. Si suami juga seperti itu. Suami. Kalau punya cewek di Facebooknya. Wah. Anda ini berdakwah kepada dia. Oh. Masya Allah. Anda minumnya. Jangan. Jangan. Pokoknya pintu-pintu itu tutup. Alhamdulillah. Anda kadang-kadang kalau sudah ada WA dari harim-harim nih. Yang udah mulai panas. Anda kasihkan ke istri anda. Nah. Enceng jawab. Supaya apa? Supaya dia tahu diri. Kadang-kadang ngomongnya udah mulai gak enak. Ketika dia aja, alhamdulillah. Mau gak mau tuh perempuan, kalau ketemu sama perempuan juga, mulai ngomongnya yang lurus-lurus. Makanya sama antum laki, apalagi antum, Masya Allah, di Facebook, sebagai pendakwah. Hati-hati ya, jemaah. Baik, berkaitan dengan ini gimana? Na'udzubillah min zina. Dia harus benar-benar bertobat nih perempuannya. Gak ada hukum rajam. Nah, di negeri kita gak ada. Kalau dia memang dosanya sudah ditutupin, hendaklah bertobat. Suami berhak menceraikan, berhak menceraikan. Berhak. Tapi kalau si wanita sudah bertobat dan suaminya masih mau, tafadhol. Pengen sikap orang tua. Kadangkala saya didik orang tua, anak menjadi seperti ini. Kita di Indonesia, jemaah, kalau ada anak perempuan dibawa sama cowok, Masya Allah, alhamdulillah, anak-anak sudah laku, Ustaz. Ada yang bawa tuh. Masya Allah, ini. Itu terjadi di masyarakat, jemaah. Kau biarkan anakmu berzina. Jangan harap kau masuk surga. Kau akan ditarik sama anak-anak. Ya Allah, ini bapakku, ya Allah. Ini ibuku yang dia pernah mengajarkan kepada aku tentang Allah. Tentang surga dan neraka. Aku dibiarkan bergaul bebas. Ya sih. Maka orang tuanya pun harus mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan karena dia salah didik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terakhir nih. Ono cuma. Nah, mana yang didahulukan antara melunasi hutang-hutang orang tua atau menikah? Mengingat anak sudah kebelet nikah. Antum nikah cari yang murah. Antum nikah cari yang maharnya murah. Antum lunasi hutang orang tua antum. Atau antum lunasi hutang orang tua antum. Antum nikahnya kredit. Boleh. Antum ngomong sama mertua. Sup, ana duit belum punya. Gimana kalau maharnya kredit lah. Ana kredit 10 tahun gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ada mertua yang mau. Nah, jemaah. Dan kadang-kadang walimah ini orang besar-besarin. Walimah itu tidak harus di gedung, jemaah. Orang kan mengatakan, oh walimah di gedung, biaya sendoknya sekian, biaya piringnya sekian, gak kawin-kawin itu anak. Maka bismillah antum cari mertua syuf, kita walimahnya di rumah. Panggil apa? Kasih Madura. Iya. antum walimah di rumah, undang 100 orang, panggil sate. Tuh, kasih semua walimahnya anak. Besok 100 orang lagi kita panggil, bakso. Boleh, boleh walimah. Cuma kita sekarang jadi bangga-banggaan walimah. Ente habis berapa? Ya, enggak banyak sih, 120 juta. Allahu Akbar, dapat 2 bulan cerai. Ya Allah. 120 juta. Maka hati-hati jemaah. Antum nikah cari yang murah dan antum melunasi hutang orang lain. Nah, Ustaz, mohon dijelaskan poin-poin muamalah dengan ibu yang berpindah agama wa sahib huma fid dunya ma'ruf. Kasihan tuh orang tua antum kalau pindah agama. Kadang-kadang gara-gara nikah lagi, gara-gara bergaul sama orang, antum tetap wajib berbakti sama keduanya dengan berdakwah dan doakan orang tua antum dapat hidayah. Ana mau tanya, jika ibu kita tidak setuju dengan salah satu wanita pilihan anaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bismillah. Antum cari wanita yang lain. Ustaz, udah kadung jatuh cinta. Itu yang jadi masalah. Antum jatuh cinta dahulu, kemudian ngomong sama orang tua. Orang tua gak cocok. Maka gimana solusinya? Antum memohon kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua gak cocok itu banyak alasan. Orang tua takut anaknya dibawa sama tuh perempuan, gak berbakti kau sama dia. Banyak yang ditakut oleh orang tua. Maka kau harus jelasin sama orang tua. Kalau orang tua gak terkena, aku gak kepingin kau dapat umpamanya orang luar Jawa. Kenapa? Aku takut kau nanti dibawa ke sana. Nikah sama orang Kalimantan. Ibunya enggak, anaknya enggak setuju. Karena mau enggak mau ada celah nih anak dibawa gitu kan. Enggak, aku minta kau nikah sama orang Surabaya juga. Kenapa Bu? Aku takut kau dibawa. Siapa yang ngurusin ibu nanti kalau kau dibawa? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tua yang antum harus perhatikan. Kalau orang tua enggak mau dengan yang umpamanya ibu enggak maulah sama yang enggak pakai kerudung. Ya antum harus taat. Cari perempuan yang pakai kerudung. Kalau ibunya ngomong ibu mau menantu yang tidak pakai kerudung. Gimana sih? Wah berat nih. Katakan sama ibu, Bu. Kalau aku dapat istri enggak pakai kerudung. Dia ajak sama Tuhannya enggak taat. Dia ajak sama memberikan rambut, memberikan mata, telinga, yang memberikan body kepada dia enggak taat. Mana mungkin dia mau taat sama suami yang enggak ngasih apa-apa, Ibu. Katakan kepada ibunya dengan cara yang baik, yang santun. Dan memohon sama ibunya. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana mau kasih hadiah. Sebutkan 4 perkara. Berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia. Antum sudah dapat hadiah belum? Baik. Mendoakan. Menyambung silaturahim. Lupa jemaah. InsyaAllah. Baik, ana minta yang 4. Yang 2. Yang jauh situ. Nah. Ya, antum. Sedekah jari buat orang tua. Banyak istighfar. Nyamu silaturahim. Mendoakan. Dia mendoakan. Ya, enggak apa-apa lah. Antum paruan sama dia ya. Anak. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Siapa nama sahabat yang Nabi mendengar bacaan dia di surga? Uwais. Uwais tabi'in antum. Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man jemaah. Baik, ana sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan antum sore hari ini. Mudah-mudahan pulang dari sini, antum telpon orang tua antum, antum punya rezeki kirim kepada dia, antum bisa jumpain, cium keningnya, cium tangannya, pijit kakinya, dan doakan dia. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.